Dimana Nos? Jambi. Jambi. Silakan Bang Yunus. Silakan. Iya, saya tadi tanya tentang jaket juga nih, Ma. Iya, yeah. Bang. Ini kan anak-anak kan banyak di apa namanya di Jakarta tinggal. Iya. Yeah. Hmm. Ini mungkin dia pulang ke Palembang atau yeah. ke Jambi itu kan. Hmm. Itu zakatnya itu baik bayar di Jakarta atau di Palembang? Ya oke, okay. Yang namanya zakat Bang Yunus dibayarkan dimanapun boleh asal diberikan kepada fakir dan miskin, tidak masalah. Jakarta mangga, di Palembang silahkan, di Jambi juga oke. Okay. Oh jadi kalau dia pas pulang ke daerah boleh bayar daerah nggak ya? Boleh asal sebelum sholat Idul Fitri. Oh iya iya, makasih ya Ma. Iya. Ya. Gitu aja Pak Yunus ya. Baik. Kita jadi kepengen Palembang, minta pempek. Ya, baik Pak Yunus, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya dan anak-anaknya bisa membayarkan zakat di mana saja. Dimanapun Anda berada. Iya. Silakan yang berikutnya 5641234021565656. Halo, assalamualaikum. Salam. Iya, dengan siapa ini Bu, di mana? Iya, di Bekasi, Mas. Iya, silakan. Curhat dong, Ma. Iya dong. Mah mau tanya, yeah. Kalau orang minta-minta itu pengemis kan hukumnya haram. Kalau apa? Orang minta-minta atau pengemis, yeah. itu hukumnya haram. Bagaimana orang yang memberinya, kayak kita gitu kan suka kasihan ya, terketuk hati kita untuk memberinya gitu. Itu hukumnya untuk orang yang memberi kepada orang minta-minta itu apa tuh, Mah? Iya. Yeah. Apakah iya. minta-minta itu haram, Mah? Emang menjadi pengemis itu? Kalau memang dia orang miskin, orang nggak punya, memang tidak mampu itu boleh meminta. Allah berfirman dalam Al-Quran, berikanlah sedekahmu kepada orang yang meminta dan orang tidak meminta. Ada orang yang nggak punya, minta-minta. Ada orang yang tidak punya, tapi karena dia punya gengsi, punya harga diri dengan minta-minta. Tapi Allah berfirman dalam ayat tadi, baik yang minta maupun yang tidak minta, itu wajib kita memberikannya bagi orang yang mampu. Yang tidak boleh itu begini, dia sudah mampu, masih minta-minta. Ya. Rasul bersabda, neraka jahanam tempatnya orang kaya, tapi dia peminta-minta. Sahabat bertanya, siapa orang yang kaya ya Rasulullah? Orang yang kaya, yang cukup makan buat siang dan malam hari, dia sudah kaya. Artinya kalau ada orang sudah cukup makan buat siang, buat malam, masih minta kepada orang lain, Rasul mengatakan, tempatnya neraka jahanam. Makanya jadi umat Islam, jangan punya mental peminta-minta, tuman itu. Iya gitu. Soalnya kan ya. Ini Mah, jadi, ya. Soalnya kan katanya kan lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Iya makanya ya. Ketika ada orang minta-minta kasih aja, soal dia bohong-bohongan apa enggak terserah dia, yang penting niat kita begitu Bu. Oh iya, penting niat kita kan ya Mah ya. Iya, benar itu. Kalau yang untuk memberinya enggak haram kan Mah? Enggak, ngapain jadi haram, emang harus. Justru kita bersedekah asal niat ikhlas karena Allah menghapus sebagian dosa kita, begitu. Begitu ya Bu. Iya, baik. Makasih ya Mah. Iya. Update. Iya, sama-sama. Ya, jadi yang haram itu kalau kita mampu atau kaya tapi minta-minta. Ya, itu yang haram. Ya, misalnya, Pak minta-minta Pak tambahin buat nyicil motor. Nah, itu nggak benar. Itu nyicil motor minta nambahin ya. Iya, iya. Baik, kita akan lanjutkan lagi buat Anda yang ingin bertanya di 5641234 atau 0215655676. Sudah berbunyi lagi. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, Pak? Dengan Agus. Di mana Bang? Dengan Agus. Iya, kedengeran. Di mana maksud saya? Di Kampung Kresek, Rawaburung, Tangerang, Banten. Iya, iya. Kayak tas, ya. Tas Kresek, ya. Silakan Pak Agus, ya. Emang ada burung di rawa? Ya, curhat dong, Ma. Iya dong. Burung? Ma, saya kan mau nanya nih, saya lagi bingung nih. Iya, yeah, kenapa? Saya kan lagi puasa, saya puasa. Iya. Yeah. Nah, habis sholat subuh saya ketiduran nih ceritanya. Ceritanya, ya. Yeah. Dalam tidur itu saya mimpi puasa. Nah, terus? Nah, itu hukumnya gimana puasa saya, Ma? Terus apa yang baiknya saya lakukan? Begitu Anda bangun, Anda keramas, lanjutkan puasa Anda, tidak batal. Karena Anda hanya dalam mimpi. Kecuali kalau Anda melakukannya, kena denda. Kalau begitu Anda habis subuh, sampai maghrib, siang tidur, Anda mimpi, maka Anda wajib mandi, lanjutkan puasa Anda. Iya. Lanjutkan. Keramasnya lebih cepat, lebih baik. Iya. Terus yang kedua, habis itu lanjutkan ya. Kameramen semuanya kayak pengen tidur siang nih kayaknya ya. Iya. Baik ya. Sudah terjawab. Ya. Sebenarnya sih nggak mau, Mah. Iya. Iya, baik. Udah ya, Pak. Yang kedua ya. Yang kedua, ya. Ini ceritanya kan, saya kan mulai dari kecil, saya selalu jawab sama orang tua gitu. Iya. Nah, saya impian saya nanti di surga, saya ingin tuh berkumpul sama semua keluarga saya. Nah, iya. Yeah. Terus pertanyaannya apa yang harus saya lakukan selama saya hidup di dunia, amalan apa mah gitu. Oke. Atau doa-doa apa? Ya. Saya tanya, orang tua Anda masih ada? Bagus. Bagus. Ya. Ayah ibu Anda masih ada? Ada, sekarang masih ada. Ya cuman sekarang juga saya lagi berjauhan, saya di Tangerang, orang tua di Jawa gitu. Masya Allah, gampang banget. Kalau deket kasih makan, kasih pakaian, kasih kue, kasih yang dia doyan, jajanan coklat, apa-apa minuman dia. Kalau jauh, ditransfer duit sama dia buat beli makanan, gampang kan? Oh iya. Iya, yang banyak deh kirim duit, yang banyak pasti girang di rumahnya. Iya. Iya. Iya. Gampang kan? Oke ya, Pak Agus. Makasih ya Pak Agus. Dibawa lagi tuh kreseknya ya. Langsung keramas kayaknya juga ya. Baik pemirsa, saya ingin menginformasikan bahwa Anda sudah bisa mendapatkan buku ini, Curhat ke Mama Dede, kumpulan curhat yang pernah ditayangkan di acara ini, baik melalui telepon maupun melalui email ya. Anda bisa mendapatkannya di toko-toko buku terdekat. Ibu-ibu juga boleh ya mendapatkan ini, tinggal ditukar sama uang ya. Ya iyalah gitu ya. Baik pemirsa, masih ada kesempatan